Hei bangsa-bangsa di seluruh dunia, kalian semua cuma ponakan-ponakan kami bangsa Indonesia. Lambat atau cepat kami akan memimpin kalian. Lambat atau cepat kami akan memangku kesejahteraan kalian semua. Dan bedanya Indonesia memimpin dunia dengan negara lain memimpin Indonesia adalah kalau kita memimpin, kita tidak menguasai. Kita memangku mereka. Mereka kalian akan tidak tahu bahwa kami berkuasa karena kami kamu bahagia di bawah kekuasaan kami. Kami adalah orang yang menang tanpa ngasorake. Jadi itu kalau Jawa kan gitu. Makanya Raja Jawa, Raja Melayu, Raja manapun semua pakai kata mangku. Karena kita caranya menguasai itu tidak mukulin kayak Amerika. Dipangku. Dipangku itu apa udah enak sih. Enggak percaya bisa jalan ya, praktek tanah itu, ayo. Makanya mangku bumi. Ya cuma aku nak mangku itu yang mau. Mangku bumi, mangku negoro, mangku buono, mangku luhur. Raja-raja Melayu, semua mangku karena kita punya konsep peradaban. Gitu ya, mangku langit. Yes. Jadi kurungan Garuda tadi partai-partai ini sementara ya. Oh iya, partai-partai itu adalah batang-batang yang menciptakan kurung. Kan begitu. Itu loh. Tapi kita jangan benci kepada kurungan, karena dia bisa kita copotin dan kita pakai untuk fungsi yang lain. Itulah cara kita berkuasa. Kita tidak membenci mereka, kita tidak mengutuk mereka, karena mereka juga tidak mengerti bahwa mereka kurungan. Emang ada kurungan ngerti? Coba cari sangkar terus tanya kan sangkar. Kamu tahu nggak kalau kamu sangkar? Menengai mesti sangkar. Ya ono ceritanya sangkar ngerti bahwa dia sangkar. Oh, namanya juga sangkar. Mereka percaya boleh orang pasar wawancara ono. Si pelupis lega, ekstasi malam hari ini dia. Pulang ke rumah tambah anak. Terus caranya cari makan pura-pura jadi nel. Ya. Oke, teman-teman sekalian, waktu sudah habis. Mudah-mudahan Anda semua tidak hanya bergembira, tapi oleh Allah dibukakan ilmu untuk hidup keluargamu, untuk bangsa Indonesia, dan insya Allah kita cintai mereka semua, meskipun mereka semua belum mencintai Anda. Kita akan meningkatkan cinta kita kepada mereka, karena kenduri cinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Guru bahwa PKB tetap sulit. Mulai sampai saya ini sulit terus. Sulit. Jadi padahal kok sulit ya bagus lu gak maksudnya ku solid. Pokoknya hidup kita harus sulit. Allah laparnya nak mau tentang negara. Oke. Jadi soal beras tadi nasi beres ya. Soal agama itu ke demokrasi mesti berpikir juga. Di mana demokrasi berlaku, di wilayah mana demokrasi jangan berlaku, atau berapa persen demokrasi berlaku, semua dihitung. Ini peristiwa budaya, apa peristiwa keluarga, apa peristiwa konstitusi, atau peristiwa semua ada proporsinya masing-masing. Kan begitu. Yang disebut kekerasan saja harus kita tumbuk itu, kondisi kekerasan. Selama ini kekerasan itu selalu menciptakan stigma, misalnya naik militer mesti jelek, sipil mesti baik, sehingga masyarakat madani diterjemahkan masyarakat sipil. Ini mohon ditumbuk kembali. Saya tidak mengatakan militer baik. Terus ada stigma laki-laki biasanya yang jelek, perempuan biasanya yang baik. Itu juga satu stigma yang harus ditumbuk kembali. Terus ada lagi apa? Asal rakyat mesti benar, pemerintah mesti salah. Itu juga salah. Itu juga harus ditumbuk kembali. Sederhana lah, objektif lah. Adil. Objektif itu kata adil yang diterjemahkan dalam ilmu. Adil diterjemahkan ke dalam moral, berbunyi jujur. Adil dalam olahraga namanya sportif. Adil dalam ilmu objektif. Adil dalam kesenian namanya pas. Pas itu sama dengan tidak pales. Kan gitu kan? Kalau pales tidak adil, wong do kok rodo mi. Nek do yo do aja rodo mi gitu. Gitu loh. Lendang itu loh yang biasanya tidak adil di dalam berkesenian, gitu. Salah terus ya masalah, tapi lendang itu dia berhak untuk salah dan dia tetap masuk surga meskipun salah. Tidak, tenang aja, tenang aja. Oke ya. Ibadah makhluk tadi sekali lagi yang namanya bid'ah supaya kita tidak bertengkar-bertengkar ya di daerah-daerah. Itu kalau di wilayah yang 96,5% tidak masalah. Rasulullah tidak pernah melakukan, Anda melakukan tidak masalah. Misalnya Rasulullah tidak pernah masuk parpol, Anda tidak masuk. Anda masuk parpol tidak apa-apa. Rasulullah tidak pernah kirim SMS, Anda kirim SMS tidak masalah. Rasulullah tidak pernah makan soto Betawi, Anda makan soto Betawi tidak masalah. Rasulullah tidak pernah dangdutan, Anda dangdutan tidak masalah. Yang masalah itu jengkingnya itu loh. Kalau ngangkangnya itu loh. Bukan tidak masalah, ya jangan tidak masalah. Untuk Dewi Persik itu tidak masalah, sing masalah itu diwopo iki lho. Iku cos lah. Sampai saya itu numbuk padi soal dan itu sedemikian sampai saya membuat hukum wanita muda cantik seksi telanjang di panggung hukumnya halal. Sampai bikin gitu saya. Halal. Yang haram itu nek yai budi mudo itu haram, haram mergo njuci banget. Wis ora ana seni-senine babar pisan. Kalau wanita muda tadi kok halal. Anda coba pakai animasi sosial setelah dia telanjang di atas panggung, saya tanya kalau dia punya suami kira-kira dicerai enggak sama suami? Terus, kalau dia guru TK dipecat tidak? Kalau dia karyawan sebuah perusahaan malu nggak perusahaannya? Dipecat. Kenapa dipecat? Kenapa dicerai? Mergo gendeng. Jadi nek wong gendeng nggak masalah. Nek gendeng nggak masalah, mudo-mudo sakar masalah. Gitu loh. Jadi kalau saya nggak pusing sama tari-tari seperti itu. Goyang-goyang seperti itu tidak masalah. Bahkan menurut saya itu kurang. Menutok ini. Mesti bisa. Itu berarti kan ini budikin. Anda ini kayak budikin jajal. Buktekno, ayo, buktekno, ayo, nipanya. Ayo. Gak panik dong buktekno. Nah, berarti budikin. Nah, ayo. Boroen, ya, ya. Aja, kangen-kangen. Nah, sayangi wali kota Tangerang itu ya karena dia wali kota tidak bisa ngomong kayak saya kan gitu kan dia itu tapi ya dia tegas lah itu dan dia berhak memilih dan dia berhak memberi peraturan itu bahwa orang tidak setuju boleh juga ya tapi dia punya karena dia punya tanggung jawab terhadap dan dia punya pemikiran dia punya konsep jadi dipecat itu bukan karena itu tapi karena gendeng tadi kan dipecat bukan karena mutu tapi karena gendeng. Nek gak wong gendeng masuk muda sih. Ya karena gendeng bukan karena muda kan. Di Jombang ke Jakarta kan kira-kira makan 2 kali lah ya. Nah, kalau sudah mau mampir restoran, Ustaz tanggung duluan, harus saya mohon izin, saya mau periksa dulu ada babinya atau tidak. Ngawur aja. Gak usah telepon tuh, gak rehat rumah. Kalau tanya ada babi atau tidak, jadi tahu ada babi. Tuh, kalau lu jim aja kan gak tahu ada babi, jadi malah gak masalah kan. Jadi gak usah tanya. Cak Nun, dia ini masih kolot, besar kecil. Ya, bagi seorang perempuan yang progresif, besar kecil gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu bagaimana dia memainkan manuvernya. Jawaban diri. Kamer mewah. Ada lagi yang albiru halal, ya karena bir itu halal. Pada suatu tahun sekitar 60-70 tahun yang lalu ada fatwa bir itu halal. Karena sudah sekarang kan Yusuf Sardawi kan juga menghalalkan bir kan, ya. Karena hanya 0,5% dan seterusnya. Tapi kalau kiai-kiai tertentu marah, tetap marah menghalalkan bir itu marah. Dan pada suatu hari seorang kiai dari Bandung datang ke Jakarta ngumpulin yang laboratorium yang menghalalkan itu. Gimana akan dihalalkan bir? Bir Pak Jai memang ini sudah diselidiki di laboratorium, ini enggak mencukupi untuk disebut haram alkoholnya itu. Enggak bisa. Kalau halal jadi enggak enak. Yang enak itu yang haram. Nah, teman-teman sekalian, saya ngomong gini bukan ngomong hukum, saya ingin ngomong betapa kreatifnya teknologi akal dan mentalnya manusia Indonesia. Itu yang menyebabkan kita itu mampu mengakali penderitaan tetap menjadi kegembiraan, gitu loh. Ini hanya sebuah contoh saja, dan itu bukan soal NU, bukan soal Muhammadiyah, bukan soal apa. Cuman kita ini begitu pinternya ngakali kehidupan. Itu namanya teknologi internal, kalau kata Noe, gitu. Teknologi internal yang menyangkut mental kita. Dan itu salah satu kemampuan yang dianugerahkan khusus untuk bangsa yang hidup di Kepulauan Nusantara. Kecuali Susilo. Susilo apa itu? Kenapa itu? Kecuali dia marah-marah kemarin. Enggak apa-apa, dia kalau dia... Loh, Anda kok heran kalau dia marah? Enggak. Kalau dia memang harus begitu. Kalau Gus Dur, enggak. Sapa niru aku turu gue. Nah, sing oleh turu presiden kok ngawur bupati turu oleh. Itu teman sekalian, oke ya. Jadi mengerti ya, di sini ini, di Kinderi Cinta ini tidak ada yang linear. Semua siksa, semua spiral, siklikal. Jadi kita itu hidup kalau mampu seperti itu, nanti dapat masalah rumah tangga, dapat masalah psikologi, masalah macam-macam, kita tetap punya kemampuan untuk mengolah kehidupan ini sehingga produknya tetap satu, kegembiraan. Kegembiraan. Terus ancane kan dhek kate lapor kan. Nang ngono to nek awake dhewe ya tak lapor kan kate lapor kan. Apa dhek kate lapor kan. Kok ono mangan ta. Ayo. Lho men tak ngene iki. Mulane enggak ada revolusi dhek terus enggak usah mimpi ada revolusi. Enggak akan ada revolusi karena apa? Karena kita kuat. Revolusi itu hanya terjadi kalau banyak orang tidak kuat terhadap keadaan. Kita kuat. Kita ini orang yang tidak dilindungi oleh negara. Keamanan tidak dilindungi, beras tidak dilindungi, kesehatan tidak dilindungi, moral tidak dilindungi, apa saja tidak dilindungi. Kita harus mampu melindungi diri kita sendiri sehingga kita menjadi manusia paling independen di muka bumi. Kita menjadi manusia yang paling tangguh sehingga sangat pemberani kita di mana-mana. Maka kita sampai ke tingkat prana tadi. Kalau orang di sana-sana paling pol karisma, tapi dia tidak bisa naik lagi ke perbawa atau kewibawaan, naik lagi ke prana. Dan Anda ini bangsa yang oleh Allah dikhususkan untuk memiliki tingkat kesanggupan dan kesadaran sampai ke tingkat itu. Kalau bahasa Jawa, awu, abu, awu. Dan itu produknya adalah fungsi pawang. Di mana-mana enggak ada pawangnya. Yang mendek ini ono pawangnya. Ono udan digiring. Kendeng. Ya ono Mas Men di Indonesia kok ini. Dan kalau ada pawang di Malaysia mesti nek gak wong kebumen wong kono. Enggak usah repot kamu, tenang aja. Kak Nun juga ada satu yang ada di Indonesia tapi tidak ada di dunia. Apa? Beli payung bekas. Tahu payung bekas? Kalau Cak Nun ke Senen, kita kan memang apa? Seperti Cak Nun katakan tadi bahwa kita bangsa survival. Jadi tidak ada dalam hukum ekonomi itu kan orang membeli payung bekas. Di Indonesia ini ada. Harganya 1.500. Saya pernah nanyakan, Pak pedagang berapa Anda beli 500? Jadi satu payung itu diuntung 1.000. Nah itu artinya apa? Secara analogi bahwa apapun teori tentang ekonomi, kalau Indonesia dihajar dengan dulu pernah ya, Cak Nun ingat? Iya. Oh, rakyatnya itu opo iso. Sembuh lho sono ae. dan keberaniannya luar biasa, dan seluruh teori ekonomi di dunia runtuh, apalagi kalau ekonomi-ekonominya datang ke Jakarta, datang ke daerah-daerah, gak mengerti mereka. Tidak ada orang punya rumah-rumah sebesar rumah orang Indonesia, tidak. Di kabupaten, di kota kecil-kecil memang miskin kalau secara statistik, tapi tetap saja rumahnya lebih mewah dari semua profesor di Amerika, oleh tepondika tuh. Karena di sini manusianya campur jin, campur malaikat, campur demit beneran itu. Maka kita akan sampai ke tingkat pembelajaran ginekologi dan kosmologi di masa yang akan datang. Dan ini serius, saya bukan dagang. Benar-benar serius. Iki masuk menungsa biasa ini. Iki ada campuran-campurannya. Saya baca bulan saya itu sepawak menyatakan baru lagi. Dia bapak sekalian ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan membesar-besarkan kepala bangsa Indonesia, tapi teori yang terakhir yang ingin saya berikan adalah yang sudah mendengar jangan kasih tahu yang belum tidak usah tanya kepada yang sudah tahu itu ya. Kita ini kan punya lambang Garuda. Dalam katakanlah Garuda ini kita jadikan metafor tentang diri kita. Ikonnya kita itu Garuda. Kita bikin animasi. Garuda ini kan menguasai angkasa. Dia gagah perkasa. Dia menang di sana sini. Dia sangat mandiri di dalam mencari makan. Ya. Aksesnya besar, wilayahnya luas. Begitu dikurung ke dalam sangkar, ya, misalnya oleh POC, kemudian oleh sekutu dan seterusnya sampai sekarang ini di dalam kurungan. Garuda ini kira-kira selama di dalam sangkar itu punya keinginan apa? Keluar dan terbang kembali untuk lang-lang buah nanti angkasa kan gitu. Itu karena dia pernah punya pengalaman terbang dan sayapnya memang punya terlatih untuk terbang. Tapi sampai mati Garuda ini tetap di dalam sangkar. Sehingga kemudian yang ada dalam sangkar adalah anaknya Garuda dari telurnya. Sekarang saya tanya, ketika anak ini menjadi Garuda kecil, Garuda muda, Garuda baru, dia punya keinginan terbang gak? Enggak, karena dia tidak pernah mengalami enaknya terbang. Dia tidak pernah terlatih suwiwinya, sayapnya. Dan dia tidak pernah cari makan sendiri. Betul? Dia dikasih makan tiap hari. Itu anaknya, lah cucunya. Lebih gawat lagi cucunya. Cucunya lagi, cicitnya lagi. Saudara-saudara, mau orang kenduri cinta menjadi cucunya Garuda yang gak bisa cari makan sendiri, yang tidak bisa terbang. Saya bikin kenduri cinta, bikin padang bulan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah Garuda perkasa. Untuk menemukan dirimu kembali bahwa engkau adalah Garuda sejati, maka engkau harus berlatih sendiri untuk terbang sendiri dan tidak nunggu makanan dari siapa-siapa, apalagi mencuri dari bintang, mencuri dari ini, mencuri dari situ. Anda di sini adalah pelopor bangkitnya kembali Garuda sejati tadi. Dan begitu. Dan Garuda ini sudah dikurung saja begitu lama tetap sakti. Betul. Tetap sakti. Meskipun tidak menyadari bahwa dia sebenarnya jauh lebih sakti daripada yang dia sekarang. Yang tadi kita bicarakan, Anda semua sakti. Saya Indonesia sakti. Kasih banjir ya, apa itu? Gak kok terus gak ono cerita nih, cengenges. Ya toh, ketawa-ketawa, gini-gini, dadah. Gitu kan? Kalau ada wartawan baru, kita tidak dapat bantuan, gitu kan? Wes, dulu kamu ngomong untuk wartawan di kawan, yang gini-gini menek. Orang kita itu jasad, itu padahal sudah dikurungin berabad-abad. Sudah dibikin menjadi tidak mandiri, tapi kita tetap mandiri, kita tetap luar biasa. Dan ekonomi Indonesia ini menjebak, menipu ekonomi-ekonomi dunia. Siapa yang menjadi pelaku utamanya? Yaitu rakyat kecil yang beli payung bekas, kaki lima, dan orang-orang kecil yang tiap hari upet kupet ibu bapak. Ukil, ukil itu kulit. Ukil. Ukil ya, ukil, kupet, gemi, titi. Wah, pinter banget cari makan. Gak bisa aja. Bukti ya caranya. Anak kecil. Beli payung bekas, dia ojek payung. Ojek payung itu orang keluar mal ke mobil. Itu sudah makan. Itu luar biasa. Enggak ngerja jadi tokoh di sini. Ada. Ketawanya aja tanpa nada. Oke teman-teman sekalian, sebenarnya ketika awal tadi saya mau ke sini, saya ingin menanyakan apa sih yang Anda cari dari saya, dari Gerindra Cinta. Sebenarnya saya sudah langsung diberi jawaban oleh proses-proses yang Anda alami sendiri. Karena tadi saya melihat sampai jam 1, itu Anda bisa berjalan dengan seksama dan bagus dan dinamis tanpa saya. Sehingga saya suatu hari boleh tidak datang karena Anda sudah sangat mandiri. Dan begitu kan? Sudah bisa. Meskipun ya saya tetap ingin minjem-minjem karena kangen Anda juga. Tapi tadi saya jelaskan sama Iwan, Bang, anggaplah tidak ada saya. Jadi bangun sampai maksimal. Diskusi-diskusi. Kalau di Semarang ini paling banyak 4 bulan sekali saya datang. Nih. Tapi tetap jalan, nih. Tetap jalan. Karena ya, ngelok. Nyawang kok, lu saya mau. Terus membayangin. Oke, gitu ya. Oke, sekarang teman-teman sekalian jam berapa? Jam 2. Saya pagi-pagi sekali harus ke Jogja. Mbak Fia juga harus ke syuting, gitu. Ya, mulai syuting lagi dikit-dikit, cuman pasti tidak dengan proses dan habitat seperti yang Anda lihat selama ini. Kalau dia mau main sinetron berarti sudah memenuhi syariat yang dia pegang, kan kira-kira gitu. Jadi dia meneng, dia saya ditinggal suwe aku kira, hilang, hilang tak selendik dewe. Sabar ya le, lo gini ini aja di luar negeri, di Arab, bukan ini semua Arab dagel kayak ini, bahasanya aja tidak ada, nyelentik coba bahasa Indonesia nya nyelentik, sentilion, tidak, bahasa melambangkan peradaban. Makin detail bahasa, makin lama, makin tua peradaban itu berlangsung. Betul, betul, betul, betul. Nyelentik. Coba tapit, no. Lawang gini, lawang gini. Jadi Madura itu gara-gara bahasanya. Apanya? Gara-gara bahasa. Jadi warna hijau itu ada. Semuanya biru. Waktu juga 1 triliun, 1 miliar nggak ada. Jadi kemarin waktu ditanya ini korupsi berapa pak? Ini gimana dicatat? Nah, triliun. Jadi 1 juta. Oh, nggak ada miliar, nggak ada triliun. 1 juta gitu ya. Jadi dosen itu guru nih guru gitu ya. Itu bapaknya bapak gitu ya. Memang. Tapi dia memang tidak mengkhususkan diri pada bahasa. Tapi kalau Jawa, Sunda, Melayu itu kan peradabannya sangat tercermin oleh detailnya bahasa. Jadi orang Indonesia, misalnya orang Jawa, itu tutup matanya. Dia bisa membedakan kedekatannya ada air kencing, apa tai ayam, apa nafas orang, apa. Dia tahu persis. Orang Barat hanya tahu satu batsman. Ya, kalau orang Jawa tahu, oh ini besi, oh itu badek, itu perengus, itu bajin, itu lengur. Ada lagi, tengi. Masih banyak. Apa kecut, langu. Berapa abad satu kata itu ditemukan dan disepakati oleh sebuah masyarakat? Itu berarti kita adalah bangsa yang tertua dan fosil tertua, situs tertua di Indonesia. Situs tertua di muka bumi adalah di Indonesia. Ketika peradaban-peradaban di negeri-negeri Eropa baru mulai, di sini sudah terasa sedih. Di sini sudah prasasti, di sana baru mulai beradab. Di sini sudah prasasti. Sekarang kita tiba-tiba bengong karena kita adalah cucu burung Garuda yang tidak paham bahwa kita semuanya adalah cucu Garuda. Kenduri cinta membangunkan kembali, hei, engkau adalah Garuda sejati, engkau adalah pemimpin dunia. Ini contohnya sangat banyak sekali, dari bau sampai jatuh saja kejelungup, gelosor, kesosok, nyungsep, apa mana? Gebelah, kejongol, burung mana lu? Kejelungup, walah, wes macam-macam, udah apa saja, wes macam-macam. Nunyu, nabo, ngeplak, ngetak, ngegede. Nek ini nyaduk, ini juga. Kurang jaman. Ya saya anggap kalau tidak Israel, Israfil, Pusopulah, itu sudah aja lah, bisa nyelangil. Pokoknya yang penting buku itu terjemahkan sedang saya pelajari benar-benar. Teman-teman sekalian. Untuk supaya kita mengerti siapa diri kita. Kalau tidak, kita tidak punya terbang, karena kita tidak mengerti kita burung. Masa kita sudah kayak begini tidak punya cita-cita. Masa kita, waduh kalau bisa tahun 2009 Sri Sultan deh. Udah ini cita-cita nih. Terus kanun apa lo? Gak bangga saya. Dan juga gak padaan, gak kepencutan. Saya hidup tidak boleh karena syahwat saya. Saya hidup hanya karena lauhil mahfudznya Allah atas saya. Jadi mbok cita-cita itu yang agak jauh, yang agak tinggi. Kalau tidak tercapai secara bangsa, tercapai secara pribadi dan keluarga gitu loh. Mas, kalau ada burung sing paruhnya bisa ngelobangi kayu, ya, itu mengerti kemampuannya. Dia suatu hari sekian tahun ininya ditali oleh orang sehingga dia tidak bisa matok. Keinginan dia apa? Dibuka dan bisa ngerogotin kayu, kan begitu, sama dengan burung tadi, sama dengan terbang tadi. Lah kita ini sekarang mau apa? Itu loh masalahnya. Masa cuma mau 2009 presiden siapa? Mau kapusan terus loh kok yajit. Tetep baik loh cita-cita ini kuakui baik. Itu loh teman-teman sekalian. Oke. Dari bahasa tadi, sekarang saya mudah-mudahan segera selesai. Dari bahasa tadi kan sekarang Anda tahu kita ini kira-kira lebih tua apa lebih muda dari turunannya, dari yang sekarang menguasai dunia. Siapa yang menguasai dunia ini sekarang? Yahudi dan yang paling banyak duitnya orang mana? Nah, Yahudi dan Arab. Jadi seluruh keuangan dunia ini kabarnya dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia. 1% penduduk dunia ini mesti orang yang mengerti siapa dirinya, sehingga dia notol-notol kayu tadi. Kalau si burung penotol kayu tidak mengerti dirinya adalah penotol kayu, maka dia tidak akan pernah notol kayu. Maka 1% ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Kalau dia tahu dia penyanyi dangdut yang bagus, dia pasti akan ke apa itu sini? TBI gitu ya. KDI, kan gitu. Kalau dia tidak mengerti dia bisa bernyanyi dangdut, dia pasti tidak ke sana. Lah bangsa ini mengerti, bangsa Indonesia ini mengerti apa tentang dirinya sehingga akan pergi kemana? Kan itu masalah kita sekarang. Masa kita cuma mau revolusi nangdi? Buktinya reformasi kayak gini kok. Bohong semua dan tidak menuju kemana-mana. Oke. Kita kira-kira lebih tua apa lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu apa lebih tidak mampu? Tadi kan Anda orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kan Anda ini kan? Opo Eru? Apa aja bisa tuh orang Indonesia? Betul enggak? Bahasa Indonesia itu apa aja bisa, coba. seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya. Dadi malaikat iso, dadi setan iso, dadi demit iso, dadi iblis pinter, terus apa aja. Kesenian, kebudayaan apa aja bisa, pinter nyaji, pinter nyanyi pop. Dangdut ya bisa, rock ya bisa, Sunda bisa, Jawa bisa, betul enggak? Cari orang barat satu saja bisa nembang Jawa itu setengah mati, Mas. Biar dia kuliah diisi 6 tahun. Cari orang Arab satu bisa nembang Es Lilin, enggak? Es Lilin maje, gak iso deh, angel wis. Cengkoknya dulu, belok-beloknya. Kalau anak Indonesia, Indonesian Idol itu niruin cengkrok negro yang paling update di Amerika dengan mudah. Kita bisa apa saja. Jadi dari sudut kemampuan budaya kita luar biasa, kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan estetik luar biasa, kemampuan mental tidak terlawan kita ini. Mental kita itu tidak terlawan. Beraninya itu loh. Sampai mati tidak masalah. Banjir Jakarta motor tetap laju, terbuang di terampani busway. Dan itu kan bukan menunjukkan kematian, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kita ini mentalnya luar biasa. Dulu sudah saya pernah cerita, kalau orang Malaysia kan takut 3D. Orang Malaysia rata-rata takut 3D. Jadi kalau sama yang difficult mereka malas. Kalau sama yang dirty mereka jijik, kotor ya. Yang sukar mereka malas, yang kotor mereka jijik, sama yang dangerous mereka enggak berani. Yang bahaya. Orang Indonesia. Ayo rene. Ayo, bahaya sing piye coba? Udah. Naik kereta api mau disemprot cat, tetap aja naik. Mau listrik ditingkatkan voltasenya, ya gak masalah. Tetap berani kawin gak punya modal. Betul gak? Tidak ada perlindungan dari siapapun, betul enggak? Enggak, oh cuman asuransi. Sudahlah, apa aja berani kita. Yang berani, yang bahaya kita berani. Naik menara. Enggak pakai sabuk, enggak pakai astronot-astronot itu. Iya toh? Sendal jepit lagi naiknya. Rokokan. Garu ngobrol. Metune piro? Nah. Nah, itu orang Indonesia. Apa yang enggak berani kita? Itu orang kampung Melayu itu sudah mengerti kan masa kini dan masa depannya. Yaitu kebanjiran. Ya tetap di situ. Dan apa terus mereka? Enggak tahu. Terus cemberut enggak tahu. Ya cengenges-cengenges tuh. Orang Indonesia kok. Wah, dibanding Malaysia, dibanding luar negeri ini kan kotor ini tembok-tembok. Wah, laran loh. Itu namanya hidup. Mosok hidup gak ada kotoran. Mosok warung kok resik gitu. Gak ada kulit cacang, gak ada tekik. Apa tekik apa ya? Apa tekesan apa ya? Untuk rokok terus tidak ada apa-apa dikit lah Thailand tung dikit. Nah, itu baru hidup ya gak? Itu orang Indonesia hidup lively gitu. Semua pemain-pemain bola dari seluruh dunia begitu masuk Indonesia jatuh cinta kawin di sini masuk Islam pokoknya tidak mau pulang. Enak urip nek kene. Enggak punya duit bisa makan coba. Mboh ya apa carane wis? Mboh nanggo kiwa nanggo tengen. Klintar-klinter ini. Ana wong mangan kene liwat. Eh. utawa nek wis watuk-watuk kok gak ditawan-tawani apa-apa kesandung watuk kesandung waktu tiba terus pomme melayu ada apa-apa waduh ndak kesandung ini aduh maklum sih lapar sih ya gitu ya. Kalau bukan orang Indonesia akal gitu-gitu itu. Akaleono ngakali pinter. Siasat luar biasa, politiknya pinter dan gak karu-karuan. Cuman karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal, maka kita kehilangan fokus. Kita tidak menentu yang kita kerjakan. Sementara orang yang tahunya hanya jual kacang, dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang. Kita kacang ya pinter, kapur barus ya pinter, nyopet ya pinter. Akhirnya gak jelas penggaweane, akhirnya ngunang-ngunu terus sampai mati. Itulah kita. Jadi yang saya maksud, apa terbangmu wahai burung, tentukan sekarang apa cita-cita. Nah itulah yang harus dirunding oleh kenduri cinta. Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu, kan gitu. Siapakah engkau ini? Siapa? Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang kalau diterusin tadi ada ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam. Saya curiga tapi sedang saya selidiki. Artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita. Dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu. Saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada. Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia. Tidak pernah. Kalau Yahudi secara global lewat Amerika, lewat mana mengacau macam-macam, iya. Tapi kalau negaranya Yahudi atau Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun, tidak. Tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh kok mbahnya, sekarang saya tanya, kamu kan suka mengutuk orang Yahudi. Oh dasar kelakuannya Yahudi. Aku takon wong Jawa iku luwe Yahudi tak gak dimangani Yahudi. Mbae Yahudi. Lho wis jelas gak tau makili rakyat, gak jelas tugasnya jek njaluk tambahan bayaran gak wis. Sing njaluk laptop, sing njaluk iki, njaluk iki, njaluk iki. Kok Yahudi nemen iki. Maka Hitler jadi Hitler itu karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usulnya Deutsche Uber alles ultranasionalisme Arya Jerman bikin dolek bati ya wong-wong itu maklaran penggaweannya muangkel Hitler tangkep susu di camp sampai bikin toa itu untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan-tawanan itu gitu kan. Akhirnya dibunuh sampai 1 juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia yang Yahudi ini sama gaya. Nah, saya sekali lagi endingnya ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak Anda ke tempat asal usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan. Nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas, kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa, dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya, kok tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jare wong Jawa, mergo wong Jawa iku Jawa wonge. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Mangku. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Maka orang Jawa memilih memangku daripada dipangku. Makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu. Itu mangku. Nah, buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang apik, ya. Kalau sudah dibilang apik, baru tinggi nih, ya. Ini lagu-lagunya yang anyar, gitu kan? Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grass, betul nggak? Tetap supremasinya ada pada Jawa. Ini makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan, nanti Anda dipangku loh. Anda dipangku. Dan ini contohnya sangat banyak, Mas, sangat banyak tentang mangku ini. Bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia, tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia. Freeport kita biarkan, modal asing kita, apa saja kita biarkan, karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Wakhirus yang didukur wabah terus, gitu kan. Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja di semua mangku, Hamengkubu, ono. Dan bukan hanya Hamengku Jawa loh, bukan Hamengku Nusantara loh, tapi Hamengku Buwono, Paku Bumi, Paku Buwono, Paku Alam, coba. Coba. Itu gagasan apa itu yang itu muncul kapan itu? Wong raja Jawa kok mangku alam. Berarti Amerika termasuk yang dipangku tau kuih. Nah, kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkau lah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti. Sebab kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini nih keadaannya. Betul enggak? Neokolonialisme. Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda. Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya. Loh, sudah nyerbu negara, habis Saddam Hussein ditangkap, diadili, dibunuh. Ternyata tidak salah. Itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi. Nah, Anda ini tahu banyak tentang banyak hal. Jadi Anda ini kalau mimpin itu tidak kentara. Tidak kentara bahwa Anda ini mimpin. Jadi jangan syariat. Jangan gitu, itu terlalu materi. Jadikan syariat itu energi dulu. Jadi jangan pakai brand dulu. Jadikan dia energi sosial. Setelah jalan, nanti orang akan bilang sendiri, oh ini ternyata ini loh yang disebut syariat Islam, gitu kan? Betul nggak? Saya setuju sama syariat, tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus, nanti orang pada trauma, orang pada lari sebelum tercapai apa-apa. Jadikan dia energi sosial, praktekkan di kalanganmu sendiri, baiklah sama semua orang, tunjukkan kearifan, cinta dan kehebatanmu kepada semua orang, nanti orang akan menerimanya. Dan orang yang akan mengatakan, loh ya ini loh yang sebenarnya yang disebut syariat, biarkan orang lain. Masa ana wong ayu kene ditulisi ayu lho. Ayu. Oh, apa to niku? Tak iki dhewe ayu jenenge kemayu ngono lho. Jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan, jangan diletak-letakkan di tahap itu supaya tidak kemayu tadi itu. Dengan sekalian ya, ngerti maksud saya? Bukan saya enggak setuju dan saya paham sama mereka. Kemarin saya di forum Kenduri Cinta yang Jogja sama Semarang itu kita dapat tamu dari Hizbut Tahrir. Mereka ingin belajar, mereka ingin berdialog dan kita ngomong seperti ini dan saya terpaksa omongkan itu tadi. Misalnya ngomong soal syariat-syariat ya saya bilang jangan ente pikir saya enggak setuju, setuju. Gitu loh. Cuman saya ini ganteng apa tidak itu biarkan Novia yang ngomong. Saya bilang gitu. Jangan aku, Dek. Siapa ya? Ah yang ganteng itu loh. Lah macam ngomong ngono. Lah melayu arek kasih to ya. Oh enggak gitu caranya ngelamar cewek. Gitu loh. Biar dia yang ngomong kita ganteng, kan gitu kan? Biar dia yang ngomong kita baik. Kita cukup menunjukkan kebaikan itu secara bisu, cukup dengan perilaku kita dan bukti-bukti nyata kita. Yang kedua disebut Tahrir menderet mengenai penghinaan-penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Seperti Anda ketahui nanti tanggal 24 Maret ini akan dilansing di Belanda sebuah film judulnya Fitnah, dibikin mulai awal Februari kemarin oleh Geert Wilders. Itu film segala sesuatu mengenai jeleknya orang Islam dan nanti puncaknya adalah Al-Quran disobek-sobek dan di Belanda nanti Al-Quran akan direkomendasikan untuk menjadi buku terlarang di seluruh negeri Belanda dan kemudian disamakan buku itu dengan Mein Kampf-nya Hitler. Nah saya oleh sejumlah kelompok yang moderat di Belanda sama Kiai Kanjeng direncanakan untuk datang ke sana pada bulan Oktober yaitu 5 bulan sesudah kasus ini nanti kita lihat-lihat bagaimana. Nah Hizbut Tahrir menderet dari soal Denmark, penghinaan apa-apa, karikatur segala macam dan mereka masih belum tahu, ketika itu belum tahu berita tentang Wilders ini karena saya sudah tahu dari teman-teman intelijen sudah ngasih saya laporan macam-macam mengenai rencananya. Si filmnya belum jadi, belum dibikin, tapi saya sudah dapat bahan, alhamdulillah. Oke, teman-teman Hizbut Tahrir tak tambahin bahan yang terbaru yang belum terjadi. Saya bilang gitu, ini rencananya mulai awal Februari dibikin begini-begini. Geert Wilders ini orang yang tidak beragama, cuma dia temennya cucunya Van Gogh, Theo Van Gogh yang tempo hari bikin film tentang yang menghina Islam juga, putri telanjang, putri pakai pakaian sangat transparan, gandul-gandul sholat. Terus orang Maroko radikal marah, dia dibunuh. Nah si Wilder dendam, dia bikin juga seperti itu. Nah terus semua kelompok di Belanda sekarang juga bertentangan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan seterusnya. Teman-teman Islam di Belanda juga ada yang moderat, ada yang arif, ada yang macam-macam sikapnya, tapi ada yang paling umum adalah ya enggak apa-apa kalau mereka bikin begitu, kita juga akan bikin. Jadi jawaban karya dengan karya. Ada yang begitu. Lah saya di depan jamaah Gambang Sapa di Semarang ditanya oleh teman-teman Hizbut Tahrir, inilah bukti-bukti penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Kalau memang engkau semua dan kita semua cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW, apa yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang menghina Islam dan Muhammad ini? Itu kan, lagi pokoknya karpe ini mulia engkau golek pedang dewi-dewi ungkal, kan itu karpe. Nah, terus saya terpaksa jawab, teman-teman sekalian, saya punya beberapa pertanyaan kepada para jamaah. Ketika Rasulullah hijrah pertama ke Taif, beliau ditolak oleh masyarakat di tempat itu, dilempari batu, diusir, bahkan dilempari tai segala macam sampai berdarah-darah di keningnya. Saya tanya, apakah Rasulullah balas menyerang? Tidak. Apakah yang diucapkan oleh Rasulullah ketika dia dilempari batu? Rasulullah mengatakan persis yang diomongkan oleh Isa atau Yesus atau Fransiskus. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Ini yang ngomong gini jamaah. Allahumma hdi qaumi gitu ya. Terus saya tanya, sekarang kalau Rasulullah ada, terus kita datang ke beliau, kan Nabi niki lho enten karikatur tentang sampean lho niki. Niki lho asik to niki gitu kan. Kira-kira Rasulullah mencurang ta mesem? Mesem. Betul kan? Rasulullah terus menyuruh kita membunuh si pembikin karikatur atau tidak? Tidak. Apa yang kira-kira Rasulullah katakan? Ucapkan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ternyata Rasulullah tetap menyatakan Allahumma di qaumi menurut para jamaah. Sekarang pertanyaan terakhir saya, apakah Anda berani membayangkan bahwa saya punya keberanian untuk melakukan dan mengatakan yang tidak seperti Rasulullah? Sedangkan dia adalah panutanku, sedangkan beliau adalah orang yang aku cintai. Beranikah aku berbuat tidak seperti Rasulullah? Kan begitu? Nah, kalau engkau memang mengidolakan Rasulullah, penuh kasih seperti Rasulullah, apa berani engkau mengucapkan Tabat yata janma Wahid Schilder Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Sudah, enggak bisa dijawab lagi toh. Jadi kalau saya ketemu Gate Builder, nganggo gak mek ikut toh. Rasulullah itu mek wong Arab. Wong Jawa lu ampun meneh. Kata ikirang ngene iki. Niki Qur'ane sampean suwek terus sampean uyu ngeten niki. Nek wong Jawa ngono. Ya, ya. Nek perlu sampean dolokno wong sing iki ne duwowo. Kan enten lomba niki duwowo. Ana sing peserta pertama dari Betawi maju terus ikin ditokno set keluar dari sini seneng banget tidak seneng tangannya peserta yang kedua dari Madura. Ono pengajian ngene lak tepak ya. Ketiga dari Ngayu Jogjakarta Diningrat. Terus dibuka. Kata penonton kok. Gitu kan. Loh kok cuma dari sini? Dibuka ternyata tuh. Sing terakhir ini. Yang terakhir peserta terakhir. Nah ini yang ide untuk Girtil Dirojo. Peserta terakhir dari Cina Utara. Senaya satu aja. Laku. Ternyata wis tuwek ini. Wis tuwek. Begitu sampai panggung belum. Nah, gimana ini belum memperagakan kok sudah pingsan? Wah, kure polisi semua keliling. Stop. Jangan ada yang bergerak. Kita selidiki dulu. Terus didelok. Diurut dawa wae sampai Tamrin sampai Blok M ndes-ndes baswe ini.